Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man walah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik, man yaqra? Ada yang sudah hafal? Fadlan. Ada lagi? Betul. Qala al sebelum membaca qala al muallif. Qala al muallif rahimahullah. Alhamdulillahil aliyyil arfaqi wa jami'il asya'i wal muqallib. Ahsanta, barakallahu fik. Ada lagi yang hafal? Baru dua. Dari satu lagi. Qala mu'alif alhamdulillahi al-ali wa al-ali al-ali al-arfaqi arfaqi al-jami'i wa jami'il wa jami'i asya'i wal mufariqi. Ahsanta. Sebelum membaca matan, kita biasakan mengucapkan qala al-muallif rahimahullah, mendoakan beliau. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, alhamdulillahil aliyyil arfaqi wa jami'il asya'i wal mufarriqi. Kemudian kita baca selanjutnya. Qala Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala, wa qawli wa jami'il asya'i wal mufarriqi, dan ucapanku wa jami'il asya' wal mufarriqi, wa jami' yani pengumpul, al asya' pengumpul banyak sesuatu, wal mufarriqi dan pemisahnya, pengumpul dan pemisah segala sesuatu, pengumpul dan pemisah segala sesuatu. Dan di antara perbuatan Allah Azza wa Jal, yaitu dia mengumpulkan beberapa perkara dalam suatu keadaan, dan dia memisahkannya dalam keadaan yang lain. Maka dialah yang mengumpulkan, dan dia juga yang memisahkannya, membedakannya. Maksudnya adalah annahu ta'ala jama'a al-asya'a fi syai'in wa farraqaha fi syai'in akhar. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala, dia mengumpulkan banyak sesuatu, fi syai', dalam satu perkara, wa farraqaha fi syai'in akhar, dan memisahnya, dan memisah perkara tersebut, fi syai'in akhar, dalam perkara yang lainnya. Jadi dia mengumpulkan dan memisahkan segala sesuatu. Kama jama'a baina khalqihi fi kaunihi khalaqahum wa razaqahum. Sebagaimana dia mengumpulkan antara ciptaannya, dia mengumpulkan seluruh ciptaannya ini, fi kaunihi, dari sisi khalaqahum, dia yang menciptakannya, wa razaqahum, dan dialah yang memberi rezeki kepada makhluknya ini. Wa farraqa bainahum fil ashkali waswar, dan dia juga yang memisahkan mereka dan membedakan antara makhluknya itu dari sisi al ashkal, dari sisi jenisnya, waswar, dari sisi rupanya, bentuknya, wattuli wal qisar, tinggi dan pendeknya, wassawadi wal bayad, hitam dan putihnya, wal husni wal qubh, baik dan buruknya, wa ghairi dhalika minas sifat, dan lain-lain dari sifat dan sifat-sifat yang lain. Jadi Allah Azza wa Jalla menciptakan makhluknya ini dan menggabungkan makhluknya ini dari sisi, dialah yang menciptakan mereka semua, dan dia pula yang beri rizki kepada mereka semua dan mengatur mereka semua. Dari sisi ini Allah telah mengumpulkan seluruh makhluknya, dari sisi dia menciptakan dan dia yang beri rizki dan mengatur mereka. Dan dari sisi yang lain Allah pisah, Allah bedakan satu makhluk dari makhluk yang lain. Allah bedakan jenis-jenis makhluknya, Allah bedakan rupa mereka. Ada hewan, ada benda-benda mati, ada manusia, jin, malaikat. Dari sisi yang lain dia membedakan antara makhluk tersebut dari sisi jenisnya. Wasuar, demikian pula rupanya. Wattuli wal qisar, ada yang tinggi, ada yang pendek, tidak semuanya sama. Ada yang putih, ada pula yang hitam. Ada yang baik, ada pula yang jelek. Waghairi dzalik, dan lain-lain dari sifat yang dimiliki oleh makhluk yang Allah bedakan antara satu makhluk dengan makhluk yang lain. Demikian juga dalam permasalahan syariat yang dibawa oleh Allah Azza wa Jal. Syariat yang Allah turunkan ini dalam beberapa hukum-hukum syariat itu sama hukumnya. Ya, ini dikarenakan memang sama, Allah samakan. Dan dalam beberapa perkara Allah pisahkan, Allah bedakan hukum-hukum yang ada dalam syariat ini. Maka dialah pengumpul dan pemisah segala sesuatu. Kullu hadza, semua ini, sadirun, berasal an kamali qudratihi wa hikmatih, berasal dari kesempurnaan sifat qudrah, sifat kemampuan Allah, wa hikmatih, dan sifat hikmah yang ada padanya. Jadi Allah bisa mengumpulkan dan memisah segala sesuatu, menunjukkan bahwa dia maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Wa hikmatih, dan juga yang dia lakukan itu terdapat hikmah di balik yang dia lakukan. Kenapa Allah memisahkan ini dan kenapa Allah menyatukan ini? Terdapat hikmah yang besar dari perbuatan yang Allah Subhanahu wa taala perbuat tersebut. Wa wad'ihi kullu hadza sadirun an kamali qudratihi wa hikmatihi. ووضعه الأشياء مواضعه اللائقة بها ووضعه الأشياء مواضعه اللائقة بها. Dan menunjukkan sempurnanya Allah dalam meletakkan segala sesuatu pada tempatnya yang pantas baginya, pada tempatnya yang pantas. Wallahu a'lam. Kullu hadza sadirun an kamali qudratihi wa hikmatihi wa wad'ihi al-ashya'a mawadi'iha al-la'iqati biha. Semua ini berasal dari sempurnanya sifat qudrah yang dimiliki oleh Allah, hikmah yang ada pada perbuatannya, dan sempurnanya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam meletakkan segala sesuatu itu pada tempatnya masing-masing yang pantas. Inilah maksud dari ucapan beliau wa jami'il asya wal mufarriqi. Maka dia pengumpul dan pemisah segala sesuatu. Kemudian bait yang berikutnya, bait yang kedua. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala dzin ni'amil wasi'atil ghazirah wal hikamil bahiratil katsirah. Dzin ni'amil wasi'atil ghazirah wal hikamil bahiratil katsirah. Dzin ni'am, pemilik nikmat al-wasi'ah, yang luas, al-ghazirah, yang melimpah, yang luas lagi berlimpah. Wal hikam al-bahirah al-kathirah, serta hikmah yang al-bahirah, yang mengagumkan, yang mengagumkan lagi banyak. Al-kathirah yakni banyak. Pemilik nikmat yang luas lagi melimpah, serta hikmah-hikmah yang mengagumkan lagi banyak. An-ni'mah, faedah dari sisi bahasa an-ni'mah dalam bahasa Arab ada dua bacaan yang keduanya memiliki arti yang berbeda. Dalam bahasa Arab ni'mah bisa dibaca dengan dua bacaan. Ni'mah yang pertama dengan mengkasrah huruf nun, maka ini artinya nikmat yang khusus bagi kaum mukminin. Nikmat ini khusus untuk orang-orang yang beriman. Dikarenakan nikmat ini diiringi dengan cintanya Allah terhadap orang yang Allah beri nikmat tersebut, diiringi dengan al-mahabbah, cintanya Allah terhadap orang yang diberi nikmat tersebut. Dan bacaan yang kedua jika dibaca dengan na'mah, an-na'mah atau na'mah, maka na'mah artinya sama dengan nikmat, artinya sama, yaitu pemberian dari Allah. Demikian juga nikmat, hanya saja na'mah ini tidak khusus. Nikmat yang khusus untuk kaum mukminin tidak. Na'mah ini umum, lebih umum daripada nikmah. Karena na'mah ini Allah berikan kenikmatan yang jenisnya na'mah itu terhadap seluruh makhluknya, baik itu orang kafir, orang fasik, binatang ternak, hewan, dan lain dari dan lain-lainnya, dari seluruh makhluk yang Allah ciptakan, Allah berikan kepada mereka na'mah. Na'mah yaitu tidak khusus, hanya bagi orang yang beriman. Maka an-na'mah dengan fathah huruf nun itu bisa merupakan pemberian dari Allah dan nikmat darinya dengan diiringi mahabbah, dengan diiringi rasa cinta Allah terhadap hambanya tersebut yang diberi kenikmatan itu, dan bisa juga tanpa diiringi rasa cinta, bahkan diiringi dengan rasa benci dan murkanya Allah terhadap hambanya tersebut. Jadi na'mah itu bisa berarti ni'mah, yakni khusus untuk orang mukmin jika itu Allah subhanahu wa ta'ala cintai, orang itu Allah cintai, dan juga bisa Allah berikan nikmat kepada hambanya yang padahal dia membenci hambanya tersebut, padahal dia murka terhadap hambanya tersebut. Allah beri kenikmatan kepada orang kafir, kepada orang fasik, orang fajir, bukan berarti bahwa Allah cinta terhadap perbuatan mereka, tetapi itu merupakan suatu istidraj, penguluran dari Allah. Allah ulur terus berada di atas dosa dan kemaksiatan, kekufuran yang ada pada dia. Allah terus beri nikmat-nikmat kepada dia, bukan berarti bahwa Allah cinta terhadap hambanya. Jika kita melihat orang-orang fasik atau orang kafir yang Allah bukakan pintu rezeki bagi mereka, bukan berarti bahwa Allah itu cinta terhadap mereka. Ini merupakan istidraj, penguluran, terus diulur-diulur sampai ketika sudah datang saatnya Allah turunkan azab, Allah cabut nyawanya dan menyesallah dia, tidak ada keselamatan lagi dan tidak ada nikmat yang bisa dia rasakan, hanyalah azab. Ini hanya sebuah faedah yang disebut oleh para ulama. Qala Syekh rahimahullah ta'ala dalam syarahnya, beliau menjelaskan, qala hadha bayanu li sa'ati fadlih wa atayahu asyamilah li jami'i khalqih. Ini merupakan penjelasan tentang luasnya keutamaan Allah dan pemberiannya asyamilah yang menyeluruh li jami'i khalqih, kepada seluruh makhluk, seluruh makhluknya. Jadi bait ini, pemilik nikmat yang luas lagi melimpah, ini menjelaskan bahwa Allah itu maha luas pemberiannya dan menyeluruh kepada seluruh makhluk. Fala yakhlu makhlukun min ni'amihi tarfata 'ain. Maka tidak ada satupun makhluk yang tidak mendapat nikmat Allah Azza wa Jal tarfata 'ain, yakni satu kejap mata pun. Yani tidak ada sama sekali makhluk yang tidak Allah beri nikmat padanya. Wala siyama al-adami, terlebih khusus al-adami, manusia, anak Adam. Fa inna Allah faddalahu, karena sungguhnya Allah telah memuliakan mereka, jenis manusia ini. Wa syarrafahu, dan Allah telah memuliakan mereka. Faddalahu, yani memberi keutamaan pada mereka dan memuliakan mereka. Wa syarrafahu, memuliakan mereka. وَسَخَّرَ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, dan Allah telah jadikan apa yang ada di langit dan di bumi ini untuk mereka pergunakan. وَأَسْبَغَ عَلَيْهِ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً الظَّاهِرَةَ وَالْبَاطِنَةَ. وَأَسْبَغَ, dan dia juga telah melimpahkan kepada manusia nikmat-nikmat yang zahir maupun yang batin. Jadi manusia merupakan jenis makhluk yang Allah ciptakan dan Allah lebih muliakan daripada makhluk-makhluk yang lain. Allah jadikan apa yang di langit dan yang di bumi ini mereka, untuk mereka pergunakan, untuk mereka manfaatkan. Allah beri akal kepada mereka, Allah turunkan perintah dan larangan kepada mereka. Banyak lagi nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla yang Allah berikan kepada manusia ini, sehingga Allah berfirman, wafaddalnahum ala kathirim mimman khalaqna tafdila, dan kami telah memuliakan Bani Adam dengan suatu kemuliaan yang lebih. Wafaddalnahum ala kathir, lebih banyak Allah muliakan anak Adam itu daripada banyak makhluk yang lainnya yang telah kami ciptakan, beberapa derajat, beberapa kelebihan. Jadi Allah memberikan kelebihan kepada manusia daripada makhluk-makhluk yang lain. Maka Bani Adam merupakan makhluk yang mulia, merupakan makhluk yang mulia daripada makhluk-makhluk yang lain. Adapun apakah bisa dikatakan bahwa Bani Adam, manusia ini merupakan makhluk termulia yang Allah ciptakan? Terdapat khilaf di antara para ulama, apakah Bani Adam merupakan makhluk termulia yang Allah ciptakan secara mutlak, lebih mulia dari makhluk-makhluk yang lainnya? Adapun secara keumuman, maka naam. Adapun secara mutlak, maka di sini terdapat khilaf di antara para ulama. Dikarenakan di sana ada makhluk yang Allah ciptakan, yaitu malaikah, dari jenis al-malaikah. Maka para ulama berselisih dengan perselisihan yang kuat, apakah Banu Adam itu lebih mulia daripada Al-Malaikah. Ada yang mengatakan Banu Adam lebih mulia dari Malaikah berdasarkan ayat ini daripada Malaikah secara mutlak. Ada lagi yang mengatakan Malaikah lebih mulia karena Malaikah tidak pernah berbuat dosa sama sekali terhadap Allah, dan juga Malaikah mereka adalah makhluk Allah yang paling suci, selalu taat kepada Allah. Dan di sana ada suatu jawaban yang dijawab oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala tentang permasalahan ini, apakah malaikat mana yang lebih utama, malaikat atau manusia. Kata beliau bahwa malaikat itu lebih mulia daripada Bani Adam bi'tibar hayati dunia, dari sisi kehidupan dunia. Di dunia malaikat itu lebih mulia kedudukannya daripada Bani Adam, karena mereka, malaikat ini, mereka adalah orang-orang makhluk yang selalu taat kepada Allah, selalu melaksanakan apa yang Allah perintah dan apa yang menjauhi apa yang Allah larang. Tidak pernah mereka berbuat maksiat satu kali pun terhadap Allah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan juga kedudukan mereka tinggi di langit, di ar-rafiq al-a'la, dekat dengan Allah azza wa jal. Maka dari sisi kehidupan dunia, kata Syekhul Islam bahwa malaikat itu lebih utama daripada Banu Adam. Adapun dari sisi kehidupan akhirah, maka orang-orang saleh dari kalangan Banu Adam, dari kalangan anak Adam, mereka yang saleh yang masuk al-jannah, itu kedudukannya lebih mulia daripada malaikat. Dari sisi kehidupan akhirah, maka orang yang saleh yang masuk al-jannah dari kalangan Banu Adam, maka mereka kedudukannya lebih mulia daripada malaikat. Dikarenakan malaikat, mereka lah yang menjadi pelayan-pelayan ahlul jannah. Malaikat itu yang melayani ahlul jannah ketika mereka di jannah. Sehingga inilah pendapat yang lebih dekat dari permasalahan ini, lebih dekat tentang permasalahan apakah malaikat itu lebih mulia atau manusia lebih mulia. Maka dari sisi kehidupan dunia malaikat lebih mulia. Adapun dari sisi kehidupan akhirah, maka orang yang masuk al-jannah tentunya mereka lebih mulia daripada al-malaikat. Qala rahimahullahu ta'ala wala yumkinu wala yumkinu ta'dadu ni'amihi. Qala ta'ala wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Dan tidak mungkin untuk dihitung nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Nikmat-nikmat Allah itu tidak mungkin bisa dijumlah dan dihitung. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa in ta'uddu nikmat Allah la tuhsuha, dan jika kalian menghitung nikmat Allah, tentu kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innallaha laghafurur rahim, sungguhnya Allah Maha pengampun lagi Maha penyayang. Walakinnahu ta'ala radhiya man syakara ni'amahu bil i'tirafi biha. Tetapi Allah azza wa jalla dia itu ridha kepada hambanya yang bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Itu bagaimana bentuk syukurnya? Bil i'tiraf, dia mengakui dengan hatinya, dia mengakui bahwa nikmat itu adalah pemberian Allah azza wa jalla atasnya. Wattahadduthu bih, dan dengan dia bersyukur, mewujudkan syukur tersebut dengan lisannya. Dia membicarakan, memuji Allah dengan lisannya. Nikmat yang dia dapatkan tersebut dia sebutkan dalam rangka tahadduth bi ni'amillah wa sarfiha fi ta'atillah. Kemudian bentuk syukur yang ketiga yaitu dia gunakan, dia tujukan nikmat yang Allah berikan kepada dia itu untuk ketaatan kepada Allah. Wa alla yusta'anu bi syai'in min ni'amihi 'ala ma'asih. Dan dia tidak menjadikan nikmat tersebut sebagai maupang, atau dia tidak menjadikan nikmat itu untuk kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jal. Dia tidak mempergunakannya sebagai sarana kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jal, sarana melakukan perkara yang haram. Tidak, Allah telah memberikan kepada dia suatu nikmat, maka dia bersyukur atas kenikmatan tersebut dengan hati, dengan lisan, dan dengan praktek anggota tubuhnya. Maka orang yang tidak bersyukur, yaitu mereka lah yang tidak dapat menggunakan kenikmatan itu kepada ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka jika seorang menggunakan kenikmatan itu untuk merealisasikan apa yang Allah larang, untuk melakukan keharaman-keharaman Allah, maka hakikatnya dia kufur terhadap nikmat, tidaklah bersyukur terhadap nikmat tersebut. Wa qawli طيب ممكن kita cukupkan sampai di sini. Naktafi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.